Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullahalladhi tasaaluna bihi wal arham Inna Allaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin karya An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan kita masih pada bab yang pertama, yaitu tentang ikhlas dan pentingnya niat dalam amalan-amalan ataupun perkataan-perkataan yang tampak maupun yang tidak tampak. Seperti yang kita ketahui bahwa niat merupakan suatu penentu bagi amal kita. Peranan niat dalam amalan sangat penting. Seperti yang disebutkan pada hadis pertama dari kitab Riyadhus Shalihin, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Bahwa amalan-amalan itu tergantung dengan niatnya. Dan tiap-tiap orang itu akan memperoleh sesuai niatnya. Amal-amal yang baik akan diterima kalau niatnya benar. Adapun amal-amal yang buruk, maka tidak akan menjadi baik dengan niat yang baik. Yang dimaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah amalan-amalan yang soleh atau amalan yang tidak bertentangan dengan syariat itu akan menjadi baik dengan niat, dan orang yang beramal akan memperoleh sesuai niatnya. Ketika dia ikhlas, pahala akan dia peroleh. Ketika dia tidak ikhlas, dosa justru yang dia peroleh. Inilah pentingnya niat. Peran niat dalam amalan sangatlah besar. Kemudian Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab ini menyebutkan hadis yang ketiga, yaitu hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi, Ummul Mukminin, ibunda kaum mukminin radhiyallahu anha. Qalat, beliau mengatakan, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la hijrata ba'da al-fathi walakin jihadun wa niyyatun fa idza stunfirtum fanfiru muttafaqun alaih. Artinya, la hijrata ba'da al-fathi, tidak ada hijrah setelah penaklukan kota Makkah. Walakin jihadun wa niyyah, yang ada adalah jihad dan niat. Fa idza stunfirtum fanfiru, dan bila kalian diminta untuk berperang oleh pemimpin kalian, maka berangkatlah berperang. Muttafaqun alaih, hadis disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Hadis ini merupakan salah satu dari hadis-hadis yang menerangkan tentang pentingnya niat Nabi SAW mengatakan dalam hadis ini bahwa tidak ada lagi hijrah setelah Fathu Makkah, pembukaan kota Makkah atau penaklukan kota Makkah. Artinya bahwa setelah ditaklukkan Makkah, Makkah menjadi negeri Islam, negeri Muslimin, sehingga tidak ada hijrah dari Makkah ke Madinah. Itu yang dimaksud. Sebelum ditaklukkan kota Makkah merupakan negeri musyrikin, sehingga disyariatkan hijrah dari Makkah ke Madinah. Makanya Rasulullah SAW dengan para sahabat beliau berhijrah dari Makkah ke Madinah saat itu. Kenapa? Karena Makkah adalah negeri musyrikin. Patung-patung banyak di sana yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang musyrik menampakkan penyembahan-penyembahan berhala, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang menguasai tempat itu, dan Nabi tidak punya suara di sana. Orang Islam tidak bisa menampakkan agamanya di sana. Seperti kita lihat dalam sejarah, ya, mau sholat saja susah. Akhirnya datanglah perintah hijrah. Perintah hijrah dari Makkah ke Madinah, karena Makkah seperti itu kondisinya. Dan Madinah sudah menjadi negeri Muslimin. Di situ mayoritas orang-orang Islam. Di situ mereka bebas beribadah. Di situ mereka menampakkan syiar-syiar Islam. Adzan dikumandangkan dengan bebas. Sholat berjamaah dilakukan dengan bebas. Maka diperintahlah hijrah karena itu, dari Makkah ke Madinah. Nah, setelah terjadi Fathu Makkah, ditaklukkan kota Makkah, ditundukkan mereka yang musyrikin, sehingga berubahlah keadaan. Situasi Makkah berubah menjadi negeri Muslimin. Orang-orang masuk Islam. Setelah itu orang mau mengumandangkan azan dipersilahkan. Setelah itu orang mau tawaf sesuai tuntunan Rasul dibebaskan, justru dianjurkan. Orang mau umrah, orang sholat berjamaah. Nah, dengan kondisi yang sudah berubah seperti itu, maka Makkah menjadi negeri Islam, negeri Muslimin. Maka setelah itu tidak perlu lagi meninggalkan Makkah, berhijrah ke tempat lain. Itu sudah negeri Islam, sudah negeri Muslimin. Ya, itu yang dimaksud Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah, yakni dari Makkah ke Madinah setelah ditaklukkannya kota Makkah. Walakin jihadun wa niyyah. Tapi yang ada sekarang adalah jihad dan niat. Artinya kalau mau meninggalkan Makkah, bukan dalam rangka hijrah meninggalkan Makkah setelah itu. Kalau meninggalkan Makkah dalam rangka berperang, boleh. Meninggalkan Makkah dalam rangka apa? Berjihad fi sabilillah. Memerangi orang-orang musyrikin, memerangi orang-orang kafir. Nah, itu masih ada. Sekali lagi, kalau meninggalkan Makkah dalam rangka berperang melawan orang-orang musyrikin, melawan orang-orang kafir, nah itu masih ada. Waniyatun. Dan yang masih tersisa sekarang niat, berniat untuk berperang fi sabilillah, membela negeri Muslimin. Nah, itu masih ada. Nah, di sini ada hal yang sangat penting yang kita petik dari hadis ini. Berubahnya kondisi Makkah dari negeri musyrikin menjadi negeri muslimin. Kenapa disebut negeri muslimin, negeri Islam? Karena di situ syiar-syiar Islam telah tampak. Bebas muslimin melakukan aktivitas ibadah mereka. Yang mayoritas di negeri itu menjadi muslimin. Nah, ini penting untuk kita pahami. Sehingga pemahaman seperti itu bisa kita aplikasikan pada kondisi negeri-negeri di zaman sekarang. Kalau begitu seperti negeri kita Indonesia, walhamdulillah ini dikumandangkan azan dengan bebasnya, melakukan sholat wajib dengan bebasnya, diselenggarakan ibadah puasa, sholat id, sholat jumat di negeri kita ini. Nah, jelas kalau begitu ini merupakan negeri muslimin, dalam arti kita sudah bebas melaksanakan aktivitas ibadah kita sebagai muslimin. Sehingga ikhwani fiddin rahimakumullah, ya, kita tentu patut, bahkan menjadi kewajiban kita menjaga negeri kita. Terus berusaha untuk apa? Menjaga stabilitas keamanan negeri kita. Kondisi yang seperti ini wajib kita syukuri. Bayangkan dulu Makkah untuk sampai kepada kondisi seperti itu perjuangannya berat sekali. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah dan kemudian melakukan Fathu Makkah sekian tahun, 10 tahun kurang lebih baru bisa melakukan apa? Fathu Makkah, dan itu terhitung cepat. Ya. Sampai kondisi Makkah seperti itu. Nah, negeri kita walhamdulillah kita sudah tinggal menikmati. Kita menikmati negeri kita dengan kondisi yang seperti ini sebagai kaum muslimin, diberi fasilitas yang sangat cukup untuk melaksanakan ibadah kita. Haji, puasa, Idul Fitri, Idul Adha, yang mau melaksanakan pernikahan Islami tersedia, mau melaksanakan pembagian waris Islami tersedia, dan berbagai hal-hal yang difasilitasi oleh pemerintah kita. Sehingga sangat keliru kalau orang mau meninggalkan Indonesia dengan alasan wah itu negeri bukan muslim. Nah, ini sangat salah. Ini suatu penyimpangan yang nyata. Ketika ada orang yang ingin meninggalkan Indonesia, negeri kita ini, dengan alasan seperti itu. Ya. Kalau Nabi dulu sudah mengatakan tidak ada hijrah dari Makkah, karena itu. Kenapa sekarang kita sudah nikmat di seperti ini mau ditinggalkan? Nah, ini pemahaman yang sangat penting kita pahami. Jangan sampai kita kemudian menganggap negeri kita ini sebagai negeri bukan negeri muslimin, bukan negeri Islam. Ya, walhamdulillah kita syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala ini. Ya, tentu beragam umat di Indonesia ini tetap dilindungi, dan itu tetap dalam arti tidak merubah kondisi yang tadi kita sebutkan, di mana muslimin tetap mendapat kebebasan di dalam melakukan aktivitas agama mereka. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa idastunfirtum fanfiru." Dan apabila kalian diminta untuk berperang oleh pemimpin kalian, itu maksudnya. Istunfirtum artinya diminta keluar berperang oleh pemimpin kalian, maka keluarlah kalian dan berperanglah. Di sini juga ada suatu faedah penting, bahwa yang namanya berperang itu mesti dengan perintah pemimpin muslim, ya, bukan berperang fi sabilillah, bukan jihad fi sabilillah, itu urusan pribadi-pribadi, bukan urusan kelompok-kelompok. Ya, harus kita pahami ini, bahwa berperang dengan nama jihad fi sabilillah bukan urusan pribadi-pribadi, bukan urusan kelompok-kelompok. Saya mau berperang, pergi ke suatu tempat. Ya, saya mau berjihad, pergi dengan kelompoknya. Ini tidak sesuai dengan aturan Islam. Lihatlah hadis ini. Ustun firtum artinya kalian diminta pergi keluar berperang. Yang meminta siapa? Yang meminta siapa? Yang meminta adalah pemimpin muslim, pemerintah muslimin. Itu yang dimaksud. Ya. Ikhwani fiddin rahimakumullah, makanya para ulama kita dalam buku-buku akidah selalu menyebutkan wal jihad ma'a kulli barrin wa fajirin. Dan akidah ahlus sunnah wal jamaah, keyakinan ahlus sunnah wal jamaah adalah berperang bersama pemimpin yang soleh ataupun yang tidak soleh, selama dia seorang muslim yang mengajak untuk melakukan jihad fi sabilillah. Nah, itu ditegaskan selalu dalam buku-buku akidah ahlus sunnah wal jamaah. Jadi ini juga termasuk hal yang penting, apalagi di masa kita sekarang ini, kita mendengar seruan-seruan jihad di sana sini. Siapa yang menyeru? Siapa yang mengajak? Kalau kita telusuri, ternyata person-person mengajak berjihad. Kalau kita telisik, ternyata kelompok-kelompok, ya, golongan-golongan tertentu yang mengajak jihad. Macam-macam. Seperti yang kita dengar dalam berita-berita, kita baca dalam berita-berita, ya, kelompok Al-Qaeda dan pecahan-pecahannya, ya, kelompok ISIS dan pecahan-pecahannya. Nah, kita katakan itu tidak benar. Itu penyimpangan. Kita meyakini yang namanya jihad fi sabilillah harus dengan pemimpin muslimin, pemerintah muslimin. Kalau mereka mengajak, ayo kita berperang. Kata Nabi, fanfiru, pergilah kalian berperang. Ketika mereka mengajak. Tapi ketika mereka mengatakan, diamlah kalian di tempat, tidak usah berperang, ya kita pun mendengar dan taat ketika itu. Karena tidak ada seruan untuk melakukan perang fi sabilillah. Nah, hadirin rahimakumullah, ini yang dipahami dalam hadis ini. Dan ini sangat penting untuk kita tekankan, agar kita tidak salah dalam memahami hukum berjihad fi sabilillah. Ya, jangan sampai kita terprovokasi oleh golongan-golongan yang mengajak jihad, ya, melalui medsos, ya, media sosial yang ada sekarang, melalui Facebook, melalui Twitter, melalui email, terkirim ajakan-ajakan berjihad. Nah, ternyata itu ajakan-ajakan pribadi dan kelompok-kelompok tersebut tadi. Kita katakan apa? Ini salah, ini penyimpangan, ini tidak sesuai dengan syariat Islam. Saya tekankan sekali lagi bahwa dalam Islam yang namanya berperang fi sabilillah harus bersama pemerintah muslimin. Harus siap bersama pemerintah muslimin. Ikhwani fiddin rahimakumullah, hadis yang kita baca tadi disepakati oleh Bukhari dan Muslim, jelas sahih. Kemudian ikhwani fiddin rahimakumullah, hadis yang kita baca tadi disebutkan dalam bab ini lebih khusus terkait dengan niat, ya. Kita kembalikan lagi kepada bab kita, yaitu bab niat. Walakin jihadun wa niyyah, yang ada adalah jihad dan niat untuk berperang. Kita punya niatan untuk berperang fi sabilillah sesuai dengan tuntunan Islam. Dengan niat tersebut, walaupun orang tidak berperang, tapi dia dapat pahala berperang. Walaupun seseorang tidak berperang fi sabilillah, tapi kalau sudah punya niat, dia dapat pahala niatnya. Buktinya apa? Ayo kita lihat hadis berikutnya. Wa an Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma. Hadis berikutnya menerangkan hal itu. Hadis dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, "Kunna ma'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin." Faqala, kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah peperangan. Faqala, ternyata beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna bil madinati larijalan masirtum masiran wa la qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul maradhu." Beliau mengatakan, sesungguhnya di Madinah larijalan ada orang-orang, masirtum masiran, yang kalian tidak berjalan di suatu perjalanan, wala qata'tum wadiyan, dan tidaklah kalian memotong lembah-lembah, illa kanu ma'akum, kecuali mereka itu bersama kalian. Habasahumul maradhu, mereka itu hanya karena tertahan oleh sakit. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, illa syarakukum fil ajri, tidak lain mereka itu menyertai kalian dalam pahala. Hadis riwayat Muslim. Wa rawahu al-Bukhari an Anas radhiyallahu an. Al-Bukhari meriwayatkan dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Qala, raja'na min ghazwati Tabuk ma'an Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Kami kembali dari perang Tabuk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka beliau mengatakan, "Inna aqwaman khalfana bil madinati." Sesungguhnya di belakang kita ini ada orang-orang di Madinah. "Ma salakna syi'ban wala wadiyan illa wahum ma'ana." Tidaklah kita menjalani perjalanan di suatu lembah, suatu syi'b, wala wadiyan. Asy-syi'b yakni jalan di antara belahan-belahan gunung. "Wala wadiyan, tidak pula kita lewati suatu lembah, illa wahum ma'ana, kecuali mereka itu bersama kita." Habasahumul udhru, mereka itu hanya tertahan karena udhur, karena ada suatu halangan yang syar'i. Ikhwani fiddin rahimakumullah, lihatlah apa yang Nabi katakan pada hadis ini. Hadis ini menunjukkan kepada kita seperti yang tadi kita sebutkan, bahwa dengan niat, walaupun seseorang belum melakukan amalan itu, dia telah memperoleh pahalanya. Di sini disebutkan bahwa para sahabat bersama Rasulullah dalam suatu perjalanan perang fi sabilillah, yaitu perang Tabuk. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat apa yang tadi kita dengarkan, bahwa di Madinah ada orang-orang yang tidak ikut berperang. Di Madinah mereka tinggal, tidak ikut keluar dari kota Madinah, tapi mereka ikut dapat pahala. Padahal mereka tidak berperang, tidak keluar dari Madinah, tapi mereka ikut dapat pahala. Bahkan Nabi mengatakan, ketika kita melewati suatu lembah, ketika kita melewati suatu jalan di antara gunung-gunung, mereka bersama kita. Artinya mereka juga mendapatkan pahala seperti yang kita dapatkan. Sekali lagi, kenapa? Kok mereka bisa memperoleh pahala itu padahal mereka tidak ikut berperang? Karena mereka punya niat untuk ikut. Hanya saja mereka tidak bisa ikut disebabkan karena sakit. Disebabkan karena udzur. Kalau tidak ada sakit, tidak ada udzur, mereka pasti akan ikut. Nah, ini pentingnya niat. Ya. Padahal di Madinah yang tidak ikut banyak. Tapi tidak semua dapat pahala ini. Kenapa? Karena sebagian tidak ada niat. Ada orang munafik di sana, mana mungkin mau berniat perang. Disuruh saja tidak mau. Di sana ada mungkin orang-orang yang lain. Kaum wanita, anak-anak. Ya mungkin mereka ya, tidak terlintas untuk ikut berperang. Nah, mereka yang tidak punya niatan, ya tidak dapat pahala. Tapi mereka yang punya niatan, walaupun mereka di Madinah, mereka memperoleh pahala itu. Seperti mereka yang berperang fi sabilillah. Nah, hadirin rahimakumullah, inilah pentingnya niat. Maka dari itu, amalan-amalan yang lain juga sama. Ada orang misalnya berniat kepingin haji, kepingin sekali haji, tapi belum bisa melakukannya. Dan dia sudah berniat dan bertekad, seandainya saya punya biaya untuk haji, maka saya akan melakukan haji. Nah, ini sudah punya niat haji. Ya, seandainya pun toh sampai meninggal dia belum haji, dia sudah dapat pahala dengan niatnya. Walaupun tentu pahalanya berbeda dengan orang yang langsung melakukan haji. Karena yang langsung melakukan haji pahalanya akan dilipat gandakan. Kalau yang niat tadi ya tidak dilipat gandakan. Dia belum berbuat tapi dia punya niat. Dapat pahala. Cuma beda dengan yang langsung beramal. Yang langsung beramal, Allah Azza wa Jalla menjanjikan untuk apa? Melipat gandakan pahala. Bisa menjadi 10 kali lipat dari amalannya tersebut. Ya. Mungkin yang lain dia sudah punya biaya untuk haji. Tapi dia sakit. Saya berniat, saya bahkan sudah mendaftar. Tapi karena sakit akhirnya tidak jadi berangkat. Kita katakan bahwa ada orang-orang yang juga dapat pahala haji padahal dia tidak haji. Kenapa? Karena dia berniat. Namun dia tidak melakukan karena ada halangan yang menghalanginya, yaitu sakit. Nah, seperti hadis ini. Begitu pula amalan-amalan yang lain. Amalan puasa, amalan penyembelihan kurban, dan amal-amal yang lain sama. Ya, inilah pentingnya niat. Ya, jadi seorang muslim harus senantiasa apa? Punya niat-niat amal baik. Dan itu mudah, ya kan? Tidak perlu modal. Tidak perlu modal harta benda. Yang penting dia punya niatan baik. Mudah sekali. Oleh karena itu, seperti yang tadi saya katakan, setiap muslim harus banyak-banyak berniat baik. Kok mudah sekali? Ya memang Allah beri kemudahan untuk kita. Makanya kalau orang muslim kok dapat pahalanya sedikit, nah ini perlu dipertanyakan. Berarti gak pernah punya niatan baik. Sudah diberi peluang besar. Sudah diberi peluang sangat lebar untuk meraih pahala. Niatlah sebanyak-banyaknya dari amal kebaikan. Apapun dari amal kebaikan, niatkan untuk melakukannya. Bisa melakukan, alhamdulillah. Kalau tidak bisa melakukan, sudah dapat pahalanya. Ya, peluang besar. Sekali lagi, kita tidak modal apa-apa, modal tekad saja. Ya, tapi tentunya itu suatu kesungguh-sungguhan, bukan hanya terlintas dalam pikiran ya. Beda antara niat dengan sesuatu yang terlintas dalam pikiran. Kalau terlintas dalam pikiran, misalnya bab haji tadi, terlintas dalam pikiran andai saya berhaji, oh itu belum niat. Ya. Kalau terlintas dalam pikiran itu belum niat. Kalau niat itu ya bertekad, saya mau haji seandainya ada kesempatan. Tekad, nah itu baru niat. Itu yang dapat pahala. Nabi bersabda dalam hadis, mungkin akan ada di sini berikutnya nanti, man hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Siapa yang berkeinginan kuat, hamma, Nabi SAW mengistilahkan dengan istilah itu, man hamma. Hamma itu artinya yang bertekad. Hammam, makanya ada orang namanya siapa? Hammam artinya apa? Orang yang banyak bertekad. Jadi itu nama bagus ya. Nama Hammam itu nama bagus karena orang yang banyak bertekad ya, maksudnya tentunya tekad baik ya. Jadi man hamma bihasanatin, siapa yang bertekad untuk berbuat baik, falam ya'malha. Dia belum bisa melakukannya tapi sudah bertekad. Katabahallahu 'indahu hasanatan kamilah. Allah tuliskan di sisi Allah, dia dapat suatu kebaikan yang sempurna. Tidak dikurangi oleh Allah Azza wa Jal. Dia dapat pahala yang sempurna, lengkap. Hanya dengan apa? Tekad tadi. Dalam semua amalan. Misalnya dalam sedekah. Contohnya hadis berikut ini. Ya. Dalam sedekah. Ada seorang sahabat bersedekah dan keliru. Coba kita lihat di sini hadis berikutnya, wa an Abi Yazid Ma'an bin Yazid Al-Akhnas radhiyallahu an. Dari sahabat Abu Yazid Ma'an bin Yazid Ibn Al-Akhnas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, wa huwa wa abuhu wa jadduhu sahabiyun. Dia ayahnya dan kakeknya sahabat semua. Dari ayah, kakek, anaknya dan anaknya lagi, semuanya sahabat. Dia bercerita, kana abi, dulu ayah saya Abu Yazid, akhraja dananira, dia mengeluarkan beberapa dinar, uang zaman dulu, uang dinar, uang emas ini, yatasaddaku biha, dia bersedekah dengan uang itu, dia sisihkan uang dinar ini untuk apa? Untuk sedekah. Nah, ini sudah betul-betul niat, bukan hanya niat, sudah melakukan kalau ini. Tapi keliru, ya. Keliru. Fa wada'aha 'inda rajulin fil masjid. Dia letakkan uang dinar ini pada seseorang di masjid. Dititipkan. Nanti kalau ada orang, beri uang ini. Kurang lebih begitu maksud beliau. Faji'tu fa akhadtuha, saya ini siapa? Anaknya, ya kan? Dia bercerita tentang ayahnya. Ayah saya mengeluarkan uang-uang dinar dititipkan ke seseorang di masjid untuk disedekahkan. Nah, saya datang, saya enggak tahu kalau itu uangnya ayah saya. Maka saya datang, kemudian orang itu memberikan kepada saya. Faji'tuha fa ataitu biha. Fa'akhad tuha fa'atai tuha. Saya ambil. Ini uang sedekah. Ya, saya perlu. Saya ambil. Akhirnya tanpa disengaja, ayah bersedekah ternyata kepada anak sendiri. Padahal bukan dia yang dimaksudkan. Faqal. Akhirnya sang ayah setelah tahu, mengatakan, wallahi ma'iyaka aradtu. Demi Allah, saya bukan bermaksud sedekah sama kamu. Ya. Kalau ke anak kan gampang memberi. Mungkin ya gampang. Dan mungkin dia tahu kondisi anak gampang. Saya pengin uang ini sebagai sedekah untuk orang lain yang membutuhkan. Sehingga sang ayah merasa, ah ini enggak tepat jadinya. Sedekah saya, apakah ini kemudian dapat pahala sedekah? Kalau enggak tepat seperti ini, maka dilaporkan kepada Rasulullah. Fa khasamtuhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku akhirnya ya, datang kepada Rasulullah mengadukan hal itu kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Lakama nawaita ya Yazid." Ya Yazid, walakama akhata ya Ma'an. Jadi ayahnya namanya Yazid ya, bukan Abu Yazid, Yazid. Anaknya namanya Ma'an. Jawab Rasulullah, "Lakama nawaita ya Yazid." Kamu sudah dapat pahala yang kamu niatkan. Sudah. Walaupun itu ternyata keliru, maunya kamu bukan kepada anak, ternyata anak yang dapat, sudah. Kamu dapat niatmu. Sudah benar, dapat pahala apa yang kamu maukan. Di kulli mri'in ma nawa, tiap orang dapat yang dia niatkan. Walaka ma akhadta ya Ma'an, dan kamu wahai Ma'an, sebagai anak, yang gak tahu kalau itu dari ayahmu, kamu dapat apa yang kamu ambil. Itu sudah uang kamu, sudah. Ambil, halal bagi kamu. Walaupun sang ayah merasa itu keliru. Tidak ada. Sudah, itu sah untuk kamu. Kamu dapat uang itu dan ayahmu dapat pahala sedekah seperti yang dia maksudkan. Nah ini. Jadi, ikhwan fiddin rahimakumullah. Ini pentingnya niat ya. Walaupun keliru. Kalau ini masih. Artinya walaupun keliru tapi kepada anak. Ya, semuanya orang-orang yang gak ada masalah. Hanya keliru maksud. Di hadis yang lain. Ya, mungkin juga Allah alam mungkin ada atau tidak nanti berikutnya. Nabi pernah bercerita ada orang yang keliru sedekah juga. Sedekahnya kepada siapa? Dia suatu saat memberi setelah pagi hari ternyata diketahui yang diberi itu adalah pencuri. Ya sudah. Mudah-mudahan dengan pemberian itu akhirnya dia gak mencuri. Akhirnya dia bersedekah lagi. Di malam hari. Di pagi hari orang-orang bercerita. Ada semalam pelacur diberi sedekah. Keliru lagi dia. Ternyata yang dia beri sedekah adalah pelacur. Sudah, mau apa lagi? Ya. Sudah terlanjur, mudah-mudahan dengan diberi sedekah itu dia tidak lagi melakukan pelacurannya. Ya. Dan lain waktu juga keliru lagi. Yang jelas semua yang dia lakukan itu walaupun itu keliru, tapi niat dia adalah bersedekah, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya, karena niatnya. Karena niatnya. Jadi inilah pentingnya niat. Ya. Tanpa niat yang baik, amal yang baik tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan niat yang baik, seandainya pun keliru masih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam arti keliru tujuannya, bukan keliru caranya ya. Ikhwan fil din rahimakumullah, sampai-sampai sebagian ulama mengatakan niyatur rajul khairun min amalih, niatnya seseorang lebih baik daripada amalnya ya. Nah ini ucapan sebagian ulama, artinya untuk menggambarkan bagaimana pentingnya niat. Ya tentu seorang berniat beramal ya lebih bagus. Tapi bagaimana pentingnya niat ini, ya sampai seperti itu penjelasan para ulama kita, rahimahumullah. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Perlu kita tegaskan juga di sini apa yang tadi sempat kita singgung bahwa niat-niat baik itu akan berlaku pada apa? Pada amal yang baik atau amal yang mubah. Ya. Amal yang baik seperti tadi, sedekah jelas disyariatkan. Amal yang baik, jihad fi sabilillah, jelas disyariatkan. Amal baik yang lain, ya banyak, semua disyariatkan. Maka dengan niat yang baik akan diterima. Tanpa niat yang baik tidak akan diterima. Kemudian amal yang mubah. Ya, amal yang mubah. Amal yang mubah juga akan menjadi baik dengan niat yang baik. Misalnya anggap kita makan. Ya, kita minum. Mubah. Ya. Makan dan minum mubah. Dibolehkan oleh syariat. Bukan suatu amal ibadah, makan dan minum pada dasarnya amal mubah. Bukan suatu amal ibadah seperti sholat, zakat dan lain-lain yang memang diperintahkan sebagai ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi makan dan minum ini bisa berubah menjadi bernilai ibadah. Karena apa? Karena niat. Terus bagaimana niatnya biar makan dan minum itu bernilai ibadah? Niatkan untuk memperkuat fisik kita agar kita beribadah lebih semangat. Misalnya kita berpikir dalam pikiran kita, kalau saya makan dan minum saya akan lebih kuat dalam melaksanakan sholat, saya akan lebih kuat dalam membantu orang. Nah, akhirnya kita makan dan minum. Nah, itu makan dan minumnya kita punya nilai ibadah jadinya. Tapi kalau kita makan dan minum biasa, aktivitas rutinitas, gak ada niatan seperti itu, ya sudah, itu amal mubah tapi gak punya nilai ibadah. Begitu pula misalnya tidur, mubah. Tidur bukan suatu amal ibadah khusus, tidak ada diperintahkan tidur sebagai ibadah, tidak ada, ya kan? Tapi tidur merupakan perbuatan yang mubah. Bagaimana supaya tidur kita itu punya nilai ibadah? Niatkan niat yang baik. Saya tidur siang. Apa tujuannya? Biar nanti malam saya bisa baca Quran, tidak ngantuk. Biar nanti malam saya bisa belajar ikut majelis taklim, tidak ngantuk. Biar saya bisa sholat witir, sholat malam, tidak ngantuk. Maka saya tidur di siang hari. Maka tidur kita di siang hari dapat nilai ibadah. Tidur kita di siang hari itu dapat nilai ibadah. Karena tujuannya untuk itu. Kalau kita tidak punya niatan seperti itu, maka ya tidur kita hal yang mubah, boleh. Tapi lewat begitu saja tanpa ada pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula tidur malam sama. Niatkan niat yang baik. Apa ya niat yang baik? Ya coba dipikir. Bagaimana supaya tidur malam kita itu punya niatan yang baik? Ya niatkan misalnya besok saya mesti beraktivitas untuk apa? Untuk kerja, mencari nafkah. Untuk apa? Untuk anak istri. Kenapa? Karena Allah perintahkan. Ya, saya sebagai kepala keluarga, maka saya tidur malam biar besok kuat. Untuk itu, dapat pahala. Nah, itu ya. Kemudian, ya, terakhir, amal yang buruk tidak akan berubah menjadi baik dengan niat yang baik. Jangan dianggap innamal a'malu binniyat, ya kalau begitu saya akan mencuri dengan niat untuk sedekah. Tidak, tidak menjadi baik amal yang buruk itu dengan sebab itu memang dilarang oleh syariat. Ya. Jangan berniat merampok untuk bersedekah untuk orang miskin. Tidak kemudian merampoknya menjadi baik, tetap buruk. Tetap buruk. Ada orang berjudi biar dapat uang, berzina biar dapat duit. Untuk apa? Untuk sedekah kepada orang miskin, membantu orang yang sakit. Apa menjadi baik? Tidak menjadi baik. Jadi kalau amal yang buruk, tetap akan buruk walaupun dengan niat yang baik. Begitu. Jadi yang penting kita perhatikan. Demikian ya, sebagai catatan terakhir dari kajian malam hari ini. Semoga bisa kita pahami dengan baik hal-hal tadi. Dan semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa membimbing kita pada perkara-perkara kebaikan sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.